Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman sekalian di Facebook Ahmad Ansori dan juga Instagram kami Ahmad Ansori Official di pertemuan ke-11 belajar usul fikih dasar membahas tentang membahas kitab Al-Usul min Ilmil Usul ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Di pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita telah sampai di bab tentang al-am. Bab tentang al-am. Bagi yang memiliki buku bisa dibuka bukunya di halaman 34 ya. Langsung saja kita mulai pelajaran kita. Qala al-muallifu rahimahullahu taala ta'rifuhu, pengertian al-am. Secara bahasa al-am itu asy-syamil, menyeluruh atau mencakup. Istilahan ataupun setelah istilah adalah al-lafzul mustaghriqu li jami'i afradihi bila hasrin. Sebuah lafaz yang mencakup seluruh komponennya atau seluruh anggotanya tanpa ada batasan. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu berada di dalam kenikmatan. Jadi al-am itu definisinya adalah lafaz yang mencakup seluruh komponennya tanpa ada batasan. Jadi yang disebut am itu yang pertama disebut disebut am jika dia berupa lafaz. Al-lafzu al-mustaghriq. Dia berupa lafaz. Kalau bukan lafaz, ya misalnya isyarat atau misalnya tulisan, maka itu belum disebut am sampai diucapkan. Ya, jadi yang namanya am itu berupa lafaz. Al-mustaghriqu li jami'i afradihi, yang mencakup seluruh komponennya, mencakup seluruh anggotanya. Ini untuk membedakan am dengan khas, ya. Am dengan lafadz yang sifatnya khusus. Kalau khusus berarti hanya mencakup beberapa unsur saja, ya, atau beberapa komponen atau objek saja. Jadi kalau am ini mencakup semua unsur, semua komponen, semua anggota, tidak ada yang dikecualikan. Ini am. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya dibahasakan dengan umum. Bila hasrin, tanpa ada batasan. Nah, ini untuk membedakan am, ya, ini menunjukkan bahwasanya lafaz-lafaz bilangan, ya, kata-kata bilangan ini tidak termasuk ke dalam definisi am. Ya, tidak termasuk ke dalam definisi am. Contohnya seperti 100 atau 1000. Ini walaupun banyak cakupannya. Ya. Unsur yang dicakup oleh bilangan 1000 kan banyak, ya. Oleh bilangan 1 juta itu kan banyak. Tapi ini tidak disebut am atau umum karena masih ada batasan, ya. Jadi yang namanya am itu lafaz yang mencakup komponennya tanpa batas, ya, tanpa batas itu am. Kemudian wa kharaja biqaulina al-mustaghriqu li jami'i afradihi, dengan ungkapan dalam definisi yaitu lafaz yang mencakup seluruh komponennya ini untuk membedakan dengan ma la yatanawalu illa wahidan, lafaz yang tidak mencakup kecuali hanya satu objek. Contohnya seperti al-alam wan nakirah fi siyaqil itsbat. Contohnya seperti kata alam. Alam itu nama, ya, nama tempat, nama orang, ya. Itu namanya alam. Muhammad misalnya, ya. Ahmad. Maka yang dimaksud Ahmad dan Muhammad itu ya satu orang, ya. Dan kata nakirah yang berada dalam kalimat isbat, ya, dalam konteks isbat, penetapan. Untuk kalimat siyaqil isbat itu adalah kalimat positif, ya. Kata nakirah yang ada pada kalimat positif, ya. Nakirah itu biasa tanda dasarnya adalah tidak disertai alif lam, ya. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fatahriru raqabah. Maka bebaskanlah seorang budak. Raqabah di sini nakirah. Dan kata nakirah ini berada di dalam kalimat positif, fatahriru raqabah. Maka bebaskanlah budak. Sehingga yang namanya raqabah di sini, ya, raqabah di sini dia bukan am. Dia bukan termasuk am, li'annaha la tatanawalu jami'al afrad. Ya, karena kata raqabah ini tidak mencakup seluruh objek atau seluruh unsur ala wajhi syumul secara menyeluruh. Wa innama tatanawalu wahidan ghaira muayyanin. Akan tetapi yang dia cakup hanya satu objek, hanya saja tidak ditentukan mananya, ya. Jadi raqabah pada ayat tadi, fatahrir raqabah, bebaskanlah budak, dia tidak disebut am, tapi lebih tepatnya disebut mutlak, ya. Kenapa tidak disebut am? Karena kata raqabah budak di situ tidak mencakup semua budak, ya. Kan berarti kalau ayat ini menunjukkan bahwa kafarat ini bicara tentang kafarat, tentang kafarat, ya, dia harus membebaskan semua budak yang ada di muka bumi ini. Nah, kalau seperti itu maknanya, maka ini umum namanya am, ya. Tapi maknanya tidak seperti itu. Makna ayat ini karena dia an-nakirah fi siyaqil itsbat adalah dia bermakna mutlak bukan umum, ya. Maksudnya adalah dia membebaskan budak, satu saja budak, tapi tidak ditentukan apakah namanya Budi atau namanya Paijo atau namanya, ya, Sarijo dan lain sebagainya. Jadi tidak ditentukan personnya, cuman silahkan milih siapa saja. Nah yang seperti ini, lafadz yang seperti ini, atau redaksi yang seperti ini bukan am, ya, bukan umum. Wa kharaja biqaulina, kemudian dengan ungkapan bila hasrin, ya, tanpa batas. Ini untuk membedakan am dengan lafad ma yatanawalu jami'a afrodihi ma'al hasri. Untuk membedakan lafad am dengan lafad-lafad yang mencakup unsur yang banyak, mencakup unsur-unsur atau objek-objek dengan batasan. Contohnya seperti asma'il adad, nama-nama bilangan, kata-kata bilangan, mi'ah wa alf wa nahwuha. 100 atau 1000 atau yang lainnya. Nah, ini tidak disebut sebagai am. Jadi yang namanya am tadi apa, teman-teman? Am itu adalah lafaz mencakup seluruh objeknya, seluruh unsurnya bila hasrin tanpa batas, ya, tanpa batas. Baik, kemudian kita akan membahas tentang siyahul umum. Apa siyahul umum? Lafat-lafat, redaksi-redaksi yang menunjukkan keumuman. Bentar, ya. Kemudian siyaghul umum. Yang pertama, madalla 'alal umum bimadatihi. Yaitu suatu kata yang menunjukkan keumuman, kata-kata yang menunjukkan keumuman. Atau bisa dikatakan bahwa kata-kata yang digunakan sebagai alat menunjukkan keumuman. Contohnya seperti kullu, wa jami'u, kafah, qatibah, ammah, ya. Ini adalah kata-kata yang menunjukkan umum. Contohnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Nah. Maka kata kulla ini sudah menunjukkan keumuman. Teman-teman kalau mendapati dalam dalil Quran maupun sunnah kata kulla, jami' kullun, jami'un, kafatun, qatibatun, ammatun. Nah, itu menunjukkan umum, berlaku umum. Sehingga hukum yang dihasilkan dari redaksi dalil yang menggunakan kata-kata tersebut itu berlaku umum tanpa terkecuali. Contohnya jami'u. Jami'u contohnya misalnya qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai sekalian manusia, sesungguhnya sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian jami'a seluruhnya. Nah, ini dalil bahwa kerasulan atau risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berlaku untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Kemudian kafah misalnya, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Ya. Baik, kemudian contoh yang qatibah, contoh qatibah misalnya ja'al qaumu qatibatan. Masyarakat itu datang keseluruhannya, ya. Qatibah di sini artinya keseluruhan. Contoh yang ammah misalnya bu'ithtu ilan nasi ammatan. Aku diutus, kata Nabi SAW, aku diutus kepada seluruh manusia. Ya, ammah di sini artinya seluruh. Nah, ini redaksi yang menunjukkan umum yang pertama, ya. Jadi kata-kata yang memang dimaknai umum, kata-kata yang bermakna yang menunjukkan makna umum, ya. Kullun, jami'un, kafatun, qatibah, amma. Kemudian yang kedua adalah asma'us syart, ya. Asma'us syart, isim syarat, ya. Dan apa saja isim syarat itu? Isim syarat itu ada terdiri dari dua bagian, ya. Isim syarat itu ada yang masuk ke dalam huruf, ada yang masuk ke dalam isim. Ada yang tergolong huruf, ada yang tergolong isim. Nah, yang termasuk huruf itu adalah in. In artinya jika. Adapun isim syarat yang lainnya, ya, maka itu tergolong isim, ya, bukan huruf, ya, berdasarkan pendapat yang kuat di kalangan ahli nahwu. Contohnya seperti man, kemudian aina, ya kan? Man, aina. Nah, ini isim syarat. In itu huruf, dia termasuk dalam asma'us syarat. I, kemudian man artinya siapa? Aina. Nah, ini maksudnya ke isim, ya. Bedanya kalau man itu digunakan untuk orang yang berakal, kemudian kalau aina itu digunakan untuk menunjukkan tempat. Ya. Contohnya man misalnya, man 'amila shalihan fali nafsihi. Siapa yang melakukan amal soleh maka pahalanya untuk dirinya. Aina contohnya, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadapkan wajahmu maka disitulah engkau menghadap kepada Allah SWT. Jadi semua isim syarat itu berstatus sebagai isim kecuali satu, yaitu in, yaitu berstatus sebagai huruf. Yang ketiga adalah asmaul istifham, ya, isim istifham. Ya, contohnya seperti dalam firman Allah, "Famay ya'tikum bima'in ma'in?" Siapa yang dapat siapa yang mendatangkan kepadamu air yang apa? Yang nikmat, ya. Siapa ya? Fuhamayyatikum bima'in ma'in. Siapa yang mendatangkan kepadamu? Siapakah kerangan yang mendatangkan kepadamu air yang dapat mengalir? Air yang mengalir. Maka di sini mana ya isim istifhamnya? Isim istifhamnya di sini adalah man. Ya. Kemudian contoh yang lain, madza ajabtumul mursalin? Apa kiranya jawaban para rasul tersebut? Madza di sini sebagai isim istifham. Isim istifham itu adalah kata tanya. Contoh yang lain, fa aina tadhhabun? Ke manakah engkau akan pergi? Isim istifhamnya di sini adalah aina. Maka semua isim istifham itu menunjukkan umum. Ya, bisa dikatakan bahwa seluruh isim istifham itu termasuk dari siyagul umum, termasuk dari redaksi umum. Nah, ada istilah lain yang hampir mirip dengan isim istifham, yaitu huruf istifham, yaitu huruf hamzah. Ini juga sering digunakan sebagai kata tanya, ya. Akalta, apakah kamu sudah makan? Bukan akalta ya. Atuhibbuna hadza at'am, ya. Apakah kamu suka dengan makanan ini? Ya. Maka di situ artinya apakah? Kali kata tanya dalam bahasa Arab itu isim istifham. Ya. Hamzah di situ artinya apakah? Sama maknanya dengan madza. Tapi hamzah di situ tidak tergolong isim istifham. Ya, karena dia bukan isim tapi dia huruf. Ya. Sehingga huruf istifham yaitu hamzah dia tidak masuk ke dalam lafaz umum, ya, tidak menunjukkan keumuman. Demikian juga yang lain, contohnya misalnya hamzah. Hal ya, kata hal. Ini juga bermakna istifham, ya, bermakna kata tanya, tapi dia tidak tergolong sebagai tidak tergolong sebagai lafaz yang umum. Ya. Artinya juga sama, apakah? Kemudian para pemirsa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah al-asmaul mausulah. Isim mausul. Nah, penulis di sini tidak menyebutnya sebagai huruf mausul. Huruful mausulah, al-huruful mausulah, karena huruf mausul itu tidak menunjukkan umum. Apa saja huruf mausul itu? Contohnya seperti an, kemudian anna, kemudian lau, kai, dan yang lain sebagainya, ya. Baik, sekarang yang kita berbicara tentang isim mausul yang itu menunjukkan keumuman. Contohnya seperti alladzi, yang pertama adalah walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang membawakan kebenaran dan membenarkan kebenaran tersebut, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu dia berilmu, dia membawa kebenaran, dia mengetahui kebenaran, tapi kemudian dia membenarkan kebenaran itu. Itulah orang yang bertakwa. Adapun orang yang hanya tahu kebenaran tapi dia tidak membenarkan kebenaran yang dia bawa, maka ini tidak sebagai orang yang bertakwa. Bahkan mungkin perilakunya bertentangan dengan kebenaran yang dia bawa. Na'udzubillah. Contoh yang lain, ma. Ya, huruf mausul yang kedua, isim mausul yang kedua adalah ma. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah segala yang di langit dan yang di bumi. Maka ma di sini diterjemahkan semua atau segala, ya. Karena ma di sini maknanya ma al mausulah, ma yang tergolong isim mausul. Oh, berarti ma itu bisa mausul dan ma itu bisa isim istifham. Cara membedakannya bagaimana? Cara membedakannya adalah kalau ma al-mausul itu ma yang bermakna alladzi. Tapi kalau ma yang istifham itu ma yang bermakna kata tanya apa. Nah, Itu cara membedakan, tergantung konteksnya. Contoh yang lain adalah ulaika humul muttaqun, ya. Contoh yang lain apa ya? Jadi ada allazi, ada al, ada ma, ada al, ada allazi, ada allati, ada allazina, kemudian ada allai, ya. Alladhi, yang untuk laki-laki, untuk muzakkar. Alladhi, alladhani, musannanya untuk muzakkar. Alladhina, jamaknya untuk muzakkar. Kemudian allati, allatani, allati itu yang untuk perempuan. Allatani, musannanya untuk perempuan atau mu'annas. Kemudian allai, itu jamaknya untuk perempuan. Kemudian yang kelima adalah an-naqirah fi siyaqin nafyi awin nahyi awis syarti awil istifhamil inkari. Kata naqirah yang berada dalam kalimat nafi, dalam kalimat negatif, awin nahyi atau kalimat larangan, awis syarti atau kalimat syarat, awil istifham atau kalimat tanya yang ingkari, kalimat tanya negatif. Apa itu nakirah? Jadi nakirah itu tadi kita sudah terangkan sedikit ya tentang nakirah, adalah kata yang, ya, ciri dasarnya adalah kata yang tidak didahului oleh alif lam. Nah, nakirah ini di dalam bahasa Arab biasanya disebutkan dalam kalimat-kalimat yang bermacam-macam. Dan masing-masing kalimat yang menyebutkan nakirah itu memberikan ya memberikan faedah ataupun ya faedah yang berbeda-beda. Terkadang bermakna mutlak, terkadang bermakna umum. Terkadang bermakna mutlak, terkadang bermakna umum. Apa bedanya mutlak dan umum? Perbedaannya tadi kalau am, kalau umum itu mencakup seluruhnya, ya. Seluruh unsur objeknya tercakup di dalam kata tersebut. Itu namanya umum atau am. Contohnya seperti bu'ithu lin ilan nasi ammatan, aku diutus kepada seluruh manusia, kepada seluruh manusia. Artinya ini bukan hanya untuk bangsa Arab saja, tapi seluruh manusia itu menjadi tanggung jawab Nabi Muhammad SAW menjelaskan risalah ini. Ya. Tidak terkecuali, tidak terkecuali orang Jawa, orang Nusantara, orang Melayu, semuanya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mutlak, dia mutlak itu memiliki ada karakter umum, cuman berbeda ya. Kalau mutlak itu karakter umumnya itu bukan mencakup seluruhnya, ya, tapi apa ya? Dia mencakup seluruhnya, tapi yang dimaksudkan itu adalah salah satu. Mencakup seluruhnya, tapi yang dimasukkan adalah salah satu. Jadi dia apa namanya al-am ala sabilil badal ya, dalam bahasa para ulama. Contohnya misalnya seorang mengatakan tolong berikan roti ini kepada kepada pengemis di jalan, ada satu butir roti, tolong berikan roti ini kepada pengemis di jalan. Rotinya cuma satu, masa dibagi kepada semua pengemis di jalan di seluruh dunia ini, kan gak cukup. Maksudnya adalah siapa aja, siapa yang kamu menemukan pengemis siapapun, nah berikanlah roti ini kepadanya. Nah, itu namanya mutlak kalau seperti itu, bisa dibedakan ya. Kalau am apa? Kalau am, roti ini untuk semua pengemis di seluruh dunia ini, ya. Mencakup seluruh objeknya, seluruh unsur yang ada di dalamnya, itu namanya am atau umum. Tapi kalau mutlak itu dia hanya di personnya tidak ditentukan, siapa, silahkan milih siapapun, itu namanya mutlak ya. Nikahlah kepada nikahilah wanita ya, wanita siapapun ya, bukan entah itu namanya apa, surati ataupun sulis ataupun apa namanya, perkis dan lain sebagainya ya, siapapun tidak ditunjuk personnya. Nah itu namanya mutlak. Jadi nakirah itu kadang bisa bermakna, ketika dimasukkan ke dalam kalimat, nakirah itu kadang bisa bermakna mutlak, kadang bisa bermakna umum. Nah, yang kita bahas di sini adalah nakirah yang bermakna umum. Kalau mutlak nanti ada pembahasan sendiri ya. Contohnya nakirah yang bermakna umum, nakirah fi siyakin nafi, nakirah fi siyakin nafi. Mana ya? Wa ma kaqaulihi ta'ala wa ma min ilahin illallah. Dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa ma min ilahin illallah. Maka ini kalimat negatif ya. Kalimat yang ada kata-kata tidak ada di situ ya. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Maka ilahin di situ nakirah masuk di dalam kalimat negatif sehingga bermakna umum. Menunjukkan bahwasanya sesembahan yang berhak, sesembahan yang layak itu hanya Allah SWT. Jadi dengan mempelajari usul fikih ini juga kita dapat terbantu dalam menerjemahkan teks-teks Arab ya, terutama Al-Quran dan Sunnah. Tidak lepas dari ilmu usul fikih. Seorang tidak pernah belajar usul fikih, kemudian dia menerjemahkan, maka besar kemungkinan terjemahannya itu akan keliru, akan ada kesalahan. Kemudian contoh yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka di sini ada kata nakirah, apa itu syai'an. Ya. Syai'an di situ nakirah. Dan kata nakirah itu berada di dalam kalimat nahi, larangan. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemarin kita sudah bahas di bab nahi bahwa redaksi nahi itu adalah la yang bergandengan dengan fi'il mudhari. Nah, di sini ada huruf la yang bergandengan dengan fi'il mudhari tusyriku, sehingga dia nahi. Sehingga ini tergolong kalimat nahi. Kemudian di dalam kalimat nahi ini ada kata nakirah yaitu syai'an. Menunjukkan bahwasanya syai'an di sini bermakna umum. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sesuatu apapunnya apapun, baik itu ya berhala, ya pohon, ya jin, ya kemudian malaikat, semuanya. Seorang yang menyembah selain Allah SWT, apapun itu sesembahannya, maka dia telah termasuk ke dalam perbuatan syirik. Ya. Tidak dibedakan. Menyembah wali dengan menyembah, apa namanya, menyembah jin. Kalau menyembah wali tidak syirik, itu tidak. Ya. Semua bentuk penyembahan kepada selain Allah, baik yang disembah itu orang soleh, bahkan sekelas Nabi, Nabi Isa misalnya, atau Nabi Musa, itu tetap disebut kesyirikan. Dalilnya adalah ayat ini. Wala tusyriku bihi syai'a. Syai'a ini mencakup umum. Kemudian contoh yang lain. In tubudu syai'an au tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Jika kamu menampakkan sesuatu kebaikan atau kamu menyembunyikannya, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Kita cek dalam ayat ini, di mana kata nakirahnya? Ini ini surat Al-Ahzab ayat 54. Kata nakirahnya ada di kata syai'an ya, in tubdu syai'an au tukhfuhu. Jika kamu nampakkan sesuatu apapun kebaikan atau kamu menyembunyikannya, maka Allah itu maha mengetahui. Maka syai'an di sini kata nakirah yang berada dalam kalimat syarat. Kalimat syarat itu kalimat kalau dalam bahasa Indonesia yang dimulai dengan kata-kata apabila, bila, jika, ya. Kalau dalam bahasa Arab dimulai dengan kata-kata in atau idza, ya. In tubdu syai'a. Maka syai'a ini mencakup umum, Allah mengetahui segala sesuatu. Tadi saya terjemahkan kebaikan, saya ralat ya. Syai'an di sini maksudnya adalah segala sesuatu. Baik itu kebaikan maupun keburukan. Allah SWT maha mengetahui. Kalau kita menyembunyikan keburukan ataupun kebaikan, tidak ada yang melihat. Maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. Dasarnya adalah ayat ini. Kemudian nakirah. Ini tadi nakirah fisiyaki. Asyart. Lafaz umum berikutnya adalah an-nakirah fi siyaq apa tadi ya? Mana ya? An-nakirah fi siyaqil istifham ya, nakirah dalam kata tanya inkari ya, negatif. Contohnya man ilahun ghairullah ya'tikum bidya, siapakah sesembahan selain Allah yang dapat mendatangkan kepadamu sinar matahari. Di mana kata nakirahnya? Nakirahnya bidya, nakirah di ilahun ya, man ilahun ya. Sehingga di sini ilahun di sini menunjukkan umum karena dia berada dalam kalimat istifham ingkari ya, kalimat tanya negatif ya. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kalimat tanya negatif itu diakhiri dengan tanda tanya dan kata seru. Yang ketujuh, lafaz umum yang ketujuh adalah al-mu'arraf bi al-istighraqiyah mufradan kana am majmu'an. Lafaz ma'rifah, kata ma'rifah yang didahului oleh alif lam istighraqiyah, baik berupa kata mufrad atau tunggal ya, baik berupa mufrad tunggal atau jamak, majmu'an atau jamak. Ma'rifah itu adalah, bukan ma'rifah ya, di sini setiap kata yang didahului alif lam istighraqiyah. Alif lam istighraqiyah. Baik itu berupa kata mufrad ataupun jamak, maka dia menunjukkan keumuman. Contohnya seperti firman Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dengan kelemahan. Al-insan di sini adalah kata yang didahului oleh alif lam. Alif lam apa? Alif lam istighraqiyah. Dari mana kita tahu alif lam di dalam kata al-insan itu istighraqiyah ya? Dari sebuah kaidah bahasa Arab bahwa alif lam istighraqiyah itu adalah alif lam yang bisa cocok diganti kullu. Jadi kalau diganti kullu kalimatnya itu tidak rusak. Maka alif lam yang ada dalam kata tersebut sebagai alif lam istighraqiyah. Coba kita ganti kullu. Khuliqa kullul insan atau kullu insanin dha'ifa. Dan seluruh manusia itu diciptakan dengan kondisi lemah. Cocok ya secara makna. Tidak ada manusia yang terlahir kemudian langsung bisa main bola ya, bisa main layangan. Ya, di awal penciptakan kita itu kita lemah semuanya berupa segumpal daging, setetes air mani yang lemah, segumpal daging ya, kemudian tulang. Bahkan ketika lahir pun bayi dengan kondisi bayi yang sangat lemah. Bahkan manusia itu semua ke fase kehidupannya adalah lemah ya. Manusia itu semuanya lemah. Dimulai dari kelemahan, kemudian puncaknya juga kelemahan, di akhir juga kelemahan. Semuanya manusia itu berada dalam kelemahan. Buktinya bahwa si manusia itu lemah. Saat ini kita lihat bahwasanya seluruh manusia, miliaran manusia di dunia ini dibuat lemah oleh seekor virus yang sangat kecil ukurannya. Bahkan negara yang mengatakan bahwasanya adalah negara yang paling kuat di dunia ini pun juga kalah dengan wabah ini ya. Baik, ini alif lam istighraqiyah. Contoh yang lain, فَإِذَا بَلَغُ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. apabila anak-anak kalian telah sampai usia al-hulum, sampai usia balik, maka perintahkanlah mereka untuk meminta izin ketika memasuk kamar kalian, sebagaimana orang-orang sebelum kalian, anak-anak sebelum mereka juga minta izin kepada orang tuanya sebelum masuk kamar orang tuanya. Nah, di mana di sini lafadz yang menunjukkan umumnya al-atfal, ya, al-atfal di sini. Alif lamnya adalah alif lam yang menunjukkan keumuman, karena di situ cocok kalau dimasuki kullu, wa idza balagha kullul atfali, ya, kullu atfalin minkumul huluma, ya. Apabila seluruh anak-anakmu telah sampai usia balik tanpa terkecuali, ya kan? Siapa yang sudah dewasa, sudah balik, maka dia tidak boleh sembarangan masuk kamar, kamar khususnya orang tuanya, harus izin, ya kan? Wa ammal mu'arrafu bi al al-ahdiyah. Adapun kata yang didahului oleh alif lam ahdiyah, fa innahu bihasabil ma'hud, maka itu sesuai dengan ma'hudnya, sesuai dengan makna yang dituju. Fa in kana 'aman fal mu'arrafu 'am. Jika makna yang dituju itu adalah makna umum, maka dia alif lamnya itu menunjukkan umum. Wa in kana khasan, kalau makna yang dituju itulah makna khusus, maka maka makna yang dimaksudkan juga khusus. Contohnya alif lam ahdiyah yang dimaksudkan adalah makna umum adalah firman Allah Subhanahu wa taala, id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun khaliqum basharan basharan min tin wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajada al malaikatu kulluhum ajma'un. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah aku sempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan ruh kepadanya, tundukkanlah badan kalian sujud kepadanya. Lantas para malaikat semuanya sujud, lantas seluruh malaikat pun sujud kepada manusia. Di manakah alif lam al-ahdiyah di sini? Yaitu pada kata al-malaika. Fasajada al-malaikatu. Alif lam yang ada pada al-malaika di sini alif lam yang bermakna umum. Dari mana kita alif lam ahdiyah di sini kita bisa maknai umum, karena ini berkaitan dengan kata sebelumnya, ya. Karena yang dimaksudkan adalah umum, makna yang diinginkan adalah umum. Karena tadi kita jelaskan bahwasanya kalau alif lam ahdiyah itu bermakna umum ketika ada indikasi lain bahwa makna yang diinginkan itu memang umum. Di mana kita tahu di sini dari kata ayat yang pertama yang kami sebutkan tadi, di situ ada tertulis juga malaika. Id qala rabbuka lil malaika, ya kan? Id qala rabbuka lil malaika. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berbicara kepada malaikat. Malaika di sini am. Lafaz am. Kenapa? Karena alif lam di situ alif lam istighraqiyah. Kok tahu? Karena bisa dicocok kalau dimasuki kullun tadi. Coba kita ganti kullun alif lamnya. Idh qala rabbuka likullil malaika. Bisa diganti ataupun bisa disisipi umum. Likullil malaikati inni khaliqun. Cocok ya. Coba berubah mana ya? Berubah makna atau kita terjemahkan insyaallah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berbicara kepada seluruh malaikat. No, tidak berubah makna. Oleh karena itu alif lam yang kata al-malaikah yang berikutnya, ya, pada ayat berikutnya di situ ada alif lam, itu alif lam ahdiyah. Alif lam ahdiyah pada dasarnya alif lam ahdiyah itu tidak otomatis umum, tergantung ya. Dari sini kita mana, kok bisa kita mana umum? Karena ada kata sebelumnya. Jadi alif lam yang sehingga kata al malaikah yang kedua fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Kata malaikat yang kedua ini bermakna umum. Alif lamnya istighraqiyah, bermakna umum. Indikasinya adalah al malaikah pada ayat yang sebelumnya, gitu ya. Contoh, kemudian alif lam ahdi yang bermakna khusus. Contohnya dalam surat Al-Muzammil, Allah mengatakan inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdahu wabila. Sesungguhnya kami telah utus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian sebagaimana telah kami utus kepada Fir'aun, itu juga seorang rasul. Lantas Fir'aun pun durhaka kepada rasul tersebut, lalu aku azab dia dengan azab yang pedih. Nah, di ayat yang kita baca di sini ada yang akan kita gali adalah kata yang terdapat alif lam. Ada kata apa ada di situ? Yaitu fa'asa fir'aunur rasula, ya kan? Fa'asa fir'aunur rasula. Dan Fir'aun telah bermaksiat atau durhaka kepada Rasul. Ar-Rasul di alif lam. Alif lam itu kan bisa dua kemungkinan. Bisa ahdiyah, bisa istighraqiyah. Ya. Atau jenis alif lam yang lainnya. Lantas gimana kita bisa menentukan alif lam apakah itu? Nah, maka di sini disebut sebagai alif lam ahdiyah. Ya kan? Ada istighraqiyah, ada ahdiyah. Ini alif lam ahdiyah. Di sini ahdiyah. Alif lam ahdiyah yang bermakna umum. Ahdiyah tadi bisa bermakna khusus, bisa bermakna umum. Mohon maaf, alif lam ahdiyah yang bermakna khusus. Kenapa bermakna khusus? Karena makna yang diinginkan adalah khusus. Kita tahu khusus dengan membaca ayat sebelumnya, ya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasulan di situ. Rasul siapakah maksudnya? Nabi Musa alaihissalam. Fa'asa fir'aunur rasula. Sehingga ar-rasula dalam ayat yang kedua ini maknanya kembali ya, kepada kata yang bersama, yaitu rasulan yang pertama. Maksudnya adalah bukan seluruh rasul tapi adalah Musa alaihissalam. Ya, rasul yang diutus kepada Nabi kepada Fir'aun. Baik. Kemudian wa ammal mu'arrafu bi al allati li bayanil jinsi. Adapun kata yang dari alif lam menunjukkan penjelasan jenis. Fala ya ummul afrod. Maka itu tidak bermakna umum secara keseluruhan. Contohnya ar-rajulu khairun minal mar'ah. Laki-laki itu lebih baik daripada perempuan. Awir rijalu khairun minan nisa. Laki-laki, rijal itu jamaknya laki-laki. Ini kalau jamaknya laki-laki terjemahannya apa ya? Laki-laki, laki-laki. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan laki-laki itu di mohon maaf, jamak itu kan diulang ya pengucapannya. Rajul laki-laki. Kalau rijal terjemahnya apa teman-teman? Rajul itu tunggal, laki-laki. Kalau rijal laki-laki, laki-laki, laki-laki ya. Bukan ya. Para laki-laki ya kan. Para laki-laki. Ya. Para pria atau para laki-laki lebih baik daripada para wanita. Falaisal murad anna kulla fardin minar rijali khairun min kulli fardin minan nisa. Maka maksudnya bukan berarti setiap laki-laki itu, setiap orang laki-laki itu lebih baik daripada setiap perempuan. Namun yang dimaksud adalah hadzal jins anna hadzal jinsa khairun min hadzal jinsi. Jenisnya itu laki-laki lebih baik daripada perempuan. Ya, secara jenis ya lebih baik, tapi secara personal maka sesuai ketakwaan masing-masing, ya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, di mata Allah itu yang paling bertakwa. Tapi kalau bicara jenis ya laki-laki lebih utama daripada perempuan. buktinya bahwa imam sholat itu semuanya laki-laki, ya kan? Kemudian pemimpin juga dalam agama Islam, pemimpin itu adalah laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian seluruh nabi juga laki-laki, ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwasanya secara jenis laki-laki lebih utama dari perempuan. Wa in kana qad yujadu min afradin nisa man huwa khairun min ba'dir rijal. Ya, karena bisa jadi ada person-person wanita yang lebih baik daripada sebagian laki-laki. Nah, ini. Nah, kalau yang seperti ini al-mu'arraf bi ali bayanil jinsi. Kata yang didalil alif lam yang menunjukkan jenis, ya. Rajul ini kan jenis, nisa perempuan ini juga jenis. Maka ini tidak termasuk umum, ya. Tidak termasuk umum, fala ya'umul afrad. Dia tidak termasuk umum, meskipun bisa dikatakan umum dalam cakupan jenis itu saja, ya, tidak umum secara keseluruhan. Baik, alhamdulillah teman-teman kita sudah menyelesaikan definisi al-am, kemudian juga siyahul umum, redaksi umum. Nah, insyaallah nanti kita akan lanjutkan besok pagi tentang fungsi daripada kata umum. Akh Bima, mohon besok pagi bisa bergabung ya untuk membacakan ya. Jam 6, tolong nanti siap-siap di Instagram. Dan teman-teman lain sekali yang lainnya kalau ingin membacakan kitabnya, kami persilakan untuk bergabung di Instagram untuk membacakan kitabnya. Siapa yang pertama bergabung, maka dia yang akan membacakannya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.